mata pelajaran. Hal ini sebenarnya bisa kita jadikan alasan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu guru sendiri pun juga tidak menguasai semua mata pelajaran, apalagi anak-anak kita yang sedang belajar, terutama dengan ilmu-ilmu umum. Namun dengan ilmu-ilmu keduniaan, maka semuanya harus menguasainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menanamkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pencipta manusia? Yang pertama adalah kaitannya dengan materi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi ini sering disebut dengan kaitannya dengan karakter keimanan atau karakter iman. Ini harus ditanamkan kepada semua anak. Karakter iman ini terkait dengan ilmu din, terkait dengan akidah, terkait dengan fikih ibadah, terkait dengan adab dan akhlak. Bagaimana cara menanamkannya? Apakah semua anak harus menguasainya? Iya, semua anak harus menguasainya, karena ini bekal mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah kita dalam memberikan materi pembelajaran ini menyesuaikan perkembangan anak-anak kita. Sebagai contoh, mata pelajaran akidah. Akidah itu terkait dengan keimanan yang mana berkait dengan rukun iman. Maka dalam hal ini untuk menanamkan akidah anak-anak kita, kita tanamkan kepada anak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajarkan tentang ilmu tauhid. Sebelum mengajarkan tentang pengertian-pengertian tentang tauhid, terlebih dahulu anak-anak kita ditanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan rukun iman ini atau karakter keimanan ini, yaitu anak-anak kita tanamkan cinta kepada malaikat. Sebelum mereka mengetahui apa sebenarnya tugas-tugas malaikat, apa sebenarnya definisi malaikat, namun mereka ditanamkan yaitu cinta kepada para malaikat. Kemudian anak-anak ditanamkan cinta kepada kitab-kitab Allah. Mereka ditanamkan cinta Al-Quran terlebih dahulu sebelum mereka diajarkan Al-Quran. Sebagaimana sebuah hadis dari Junud bin Abdillah, beliau mengatakan, kunna ilmanan hajabir ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'an amana al-iman qabla al-Qur'an thumma ta'ala amana al-Qur'an fastadna iman. Kami pada saat masih muda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diajarkan iman terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Qur'an dan bertambahlah keimanan kami. Sedangkan kalian hari ini mempelajari Al-Quran sebelum iman. Jadi oleh karena itu materi pelajaran ini pun pemberian kepada anak-anak kita harus ada prioritas. Tidak semuanya diberikan pada saat mereka pada fase-fase tertentu pada saat masih kecil, namun ada pembagian-pembagian materi ini. Terus selanjutnya, anak ditanamkan cinta kepada Rasul, Rasul-Rasul Allah. Bagaimana anak-anak kita mencintai nabi-nabinya. Kemudian setelah itu anak kita ajarkan untuk mempelajari, mengetahui tentang adanya takdir. Karena sesungguhnya anak-anak kita setelah mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tanamkan keyakinannya bahwa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan anak kita itu menerima keadaannya karena itu telah ditakdirkan oleh kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah materi tentang akidah. Yang mana untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu kita tanamkan, kita ajarkan kepada mereka dengan metode yang paling efektif adalah dengan beraktivitas dan berkisah. Tidak mungkin kita menyuruh anak-anak yang masih kecil-kecil kelas 1 SD, TK untuk duduk seperti bermajlisnya orang-orang tua, kemudian kita menerangkan tentang apa itu hakikat iman, apa itu sebenarnya tugas Rasul dan sebagainya, kemudian mereka disuruh mencatat dan sebagainya, enggak mungkin. Pelajaran yang paling efektif untuk anak-anak metodenya adalah dengan berkisah dan kemudian dengan beraktivitas bersama mereka, dan itu akan lebih mengena kepada mereka. Kemudian setelah kemudian mereka menjadi tamyiz, yaitu umur 7 tahun sampai 10 tahun, barulah kita tumbuhkan pikiran mereka, akal mereka untuk mengetahui sistem hidup ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umur 10 tahun kemudian mereka dididik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urut-urutan dalam pemberian materi. Kemudian untuk fikih, sebagai contoh fikih tentang ibadah yang paling agung yaitu sholat, itu adalah materi yang harus ditanamkan kepada semua anak, tidak boleh tidak. Sholat tidak berkaitan dengan bakat, karena semua anak ditakdirkan oleh Allah SWT untuk mencintai sholat, karena mereka dibekali keimanan oleh Allah SWT. Sehingga materi sholat ini harus diberikan kepada semua anak sesuai dengan fasenya mereka. Untuk 0-7 tahun itu kita tanamkan kecintaan anak kepada sholat. Atmosfer kesolehan keluarga sangat menentukan tentang kecintaan anak terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berpengaruh terhadap anak-anak kecintaannya terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, metode paling baik untuk menanamkan cinta salat kepada anak adalah dengan keteladanan. Kemudian dengan kisah, kemudian mengajak mereka beraktivitas untuk mengenal masjid, untuk melihat orang-orang yang sedang sholat, kemudian tanamkan kepada mereka imaji positif terhadap sholat sehingga mereka mencintai sholat. Sehingga pada umur 7 tahun sampai 10 tahun mereka pada saat diajarkan sholat mereka sudah senang untuk belajar dan bahkan untuk mempelajari sendiri tanpa disuruh-suruh. Kemudian setelah 10 tahun kemudian mereka mandiri untuk melaksanakan sholat tanpa harus dipukul, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan untuk memukulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu tanamkan adab kepada anak. Adab ditanamkan pada umur 7 tahun, karena sebelum 7 tahun adalah masa-masa egosentris yang harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita agar mereka kelak menjadi setelah dewasa berpegang teguh untuk mempertahankan akidahnya dengan kuat karena ibunya telah tumbuh. Nah, kemudian adab ditanamkan umur 7 tahun, kenapa? Karena adab ini terkaitan dengan sosial, dengan sosiosentris, harus ketemu dengan orang lain, harus ketemu dengan komunitas. Nah, sehingga ini diberikan ketika sosiosentris ditumbuhkan pada anak umur 7 tahun. Adapun apabila adab ini diberikan sejak dini, sejak anak-anak masih di bawah 7 tahun, maka akan terbentuk dengan pertumbuhan egosentris mereka. Karena ego itu sangat penting diberikan kepada anak, ditumbuhkan dalam rangka untuk mempertahankan akidah yang telah tumbuh pada saat mereka kecil, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada malaikat-malaikat Allah, kecintaan kepada kitab-kitab Allah, kecintaan kepada Rasul-Rasul Allah, berharapnya mereka masuk surga karena meyakini adanya hari akhir, kemudian kepahaman mereka untuk menerima keadaan karena mereka ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan materi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan sebagai khalifah, tidak semuanya dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu tugas orang tua adalah untuk memetakan apa sebenarnya potensi dan kecenderungan anak-anak kita. Apakah semua anak itu butuh matematika? Jawabannya tidak semua anak butuh matematika. Yang dibutuhkan adalah ilmu bernalar. Karena sesungguhnya setiap orang itu pada saat mereka bekerja bidangnya berbeda-beda, tidak semuanya harus dengan hitungan-hitungan matematika yang jelimet. Yang dibutuhkan adalah hitungan-hitungan sederhana. Oleh karena itu, setelah kita menemukan potensi anak, adalah potensi anak kita tumbuhkan. Kemudian apakah semua orang itu butuh ilmu IPA? Semuanya butuh, tapi tetap dasar ilmu IPA yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Namun mereka tidak harus menjadi spesialis di bidang IPA. Kemudian apakah semua anak itu suka olahraga? Tidak semuanya suka. Karena sesungguhnya olahraga pun juga diperlukan oleh setiap anak, namun sebatas untuk kesehatan mereka dan tidak harus mereka menjadi spesialis di bidang olahraga. Oleh karena itu berkaitan dengan materi umum ini yang hendaklah kita memahami tentang kespesifikan, tentang kekhususan anak, sehingga kita tidak memaksakan semua materi pelajaran umum ini kepada anak sehingga anak menjadi tertekan, dan karena tertekan ini bisa menyebabkan justru potensinya akan menjadi melemah dan dia tidak akan berhasil di bidangnya karena tertekan dengan pelajaran yang lain. Hal ini bisa kita beri permisalan apabila seekor tupai kemudian kita paksa seekor tupai untuk pandai berenang, karena kita meyakini bahwa setiap anak kita harus mungkin menguasai suatu bidang, maka kita paksakan seolah-olah tupai itu untuk berenang. Maka sampai keras dia belajar tentang renang pun, maka tupai itu tidak akan bisa pandai berenang. Malah justru kepandian dia memanjat pohon itu akan hilang karena dia sudah kecapean, karena sudah rusak tubuhnya karena terlalu keras untuk berlatih berenang. Demikian juga anak-anak kita, apabila ada satu hal yang dia lemah di bidang tertentu, dalam orang tua itu memahami materi tersebut hanya sebataslah untuk kebutuhan hidup dia, bukan sebagai spesialis. Apa spesialis anak kita adalah yang dia suka. Karena sesungguhnya apa sebenarnya kebutuhan anak kita tentang ilmu keduniaan ini, anak kita lebih tahu daripada kita. Namun berkaitan dengan ilmu agama, orang tualah yang harus membimbing, karena semua ilmu berkaitan dengan dunia wajib diberikan kepada semua anak. Ini betapa pentingnya kita mengetahui potensi anak kita, sehingga tidak ada materi yang mubazir diberikan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan materi umum ini, terkait dengan bakat anak-anak ini, ternyata bakat itu juga terkait dengan ilmu dunia dan bakat terkait dengan ilmu dunia. Terkait dengan ilmu dunia, antara seseorang mungkin berbakat di bidang logika, bisa jadi mereka akan menjadi ahli di bidang komputer. Bisa jadi anak nanti ahli di bidang fisik, yaitu olahraga. Bisa jadi anak nanti akan mahir di bidang naturalis atau bidang alamiah, sehingga mereka kelak bisa menjadi seorang petani, kelak mereka menjadi seorang yang bergerak di bidang peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Itulah spesifikasi mereka. Namun bakat di bidang dunia pun juga ada, antara lain yaitu dalam hal ini kami sebutkan tentang menghafal. Tidak semua anak mereka berbakat dalam menghafal. Namun kalau dikaitkan dengan ilmu dunia, maka setiap anak harus menghafal Al-Quran. Mereka ditanamkan cinta kepada Al-Quran. Diharapkan setelah cinta kepada Al-Quran, anak akan menjadi penghafal Al-Quran seumur hidupnya. Walaupun mungkin seumur hidupnya mereka tidak sampai hafal Al-Quran 30 juz, namun mereka tetap menghafal, menghafal, dan menghafal karena didasari cinta kepada Al-Quran. Namun apabila kita terkait dengan menghafal ini, padahal ini terkait dengan bakat anak, kemudian kita paksakan bahwa semua anak harus bisa hafal, akhirnya ada anak yang tertekan. Ini akan menyebabkan anak menjadi lebih benci kepada Al-Quran, sehingga bisa jadi mereka dalam menghafal itu karena ketakutan, karena paksaan, sehingga cinta kepada Al-Quran yang hilang, bisa berkurang. Dan bisa jadi setelah mereka hafal Al-Quran, setelah selesai, muncul kebencian kepada Al-Quran, karena sesungguhnya justru dengan menghafal itu mereka merasa berat, sehingga ada trauma pada hati anak tersebut. Ini kaitannya dengan bakat menghafal. Kemudian ada juga kaitannya dengan bakat bahasa, termasuk dalam bahasa Arab. Bahasa ini terkait dengan bakat anak. Belajar bahasa Arab adalah sebagian besar ulama mengatakan wajib, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka wasilah untuk membaca Al-Quran itu menjadi wajib hukumnya. Oleh karena itu semua anak-anak kita ajarkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Namun tidak semua dari mereka bisa menjadi mahir di bidang bahasa Arab, karena itu terkait dengan bakat anak yang bidang linguistik, bidang bahasa. Oleh karena kita memahami kecintaan terhadap bahasa Arab kita tanamkan kepada anak-anak kita, namun penguasaan lebih jauh tentang bahasa Arab kita melihat tentang bakat anak-anak kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk materi pembelajaran ini maka kita simpulkan bahwa materi ini harus terkait dengan tujuan pendidikan. Kalau terkait dengan tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua anak harus mendapatkan materi tersebut tanpa kecuali. Namun untuk tujuan pendidikan terkait dengan kinerja yang kaitannya dengan menjadi khalifah di muka bumi ini, maka masing-masing anak harus dipetakan potensinya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak, karena tidak semua anak harus menguasainya. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal yang berbeda-beda kepada anak-anak kita berkaitan dengan kinerja mereka di muka bumi ini sebagai khalifah. Demikian sedikit paparan tentang materi pendidikan. Selanjutnya untuk pertanyaan dan sebagainya saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang materi kita yang berjudul materi pendidikan. Selanjutnya kami undang bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin berinteraktif bertanya lewat SMS dan WA ke nomor 0895 3990 3 0417. Kami ulangi sekali lagi 0895 3990 3 0417. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan datang dari satu pekan yang lalu Ustaz, datangnya dari Abu Zubair. Beliau bertanya Ustaz, untuk pemetaan bakat anak di usia berapa? Maksudnya mungkin seperti ini Ustaz, untuk pemetaan bakat dimulai kepada anak dimulai di usia berapa? Terus kalau sudah melampaui usia tersebut, bagaimana cara merecoverinya? Terima kasih Ustaz, silakan. Ya. Pertanyaan dari Abu Zubair tentang kapan kita mulai memetakan bakat anak-anak. Sebelumnya ini terkait dengan materi yang diberikan kepada anak kita untuk tujuan pendidikan sebagai khalifah, yaitu kaitannya dengan kinerja anak kita nanti. Ini terkait dengan bakat. Kapan bakat itu dipetakan sehingga kita tidak memberikan materi yang tidak sesuai dengan bakat anak sehingga tidak mubadir materinya. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa harusnya bakat anak itu sudah ketemu apabila anak kita berumur 10 tahun. Sehingga kapan kita memetakan bakat kita berarti sebelum 10 tahun. Bakat anak mulai tampak ketika anak itu umur 3 tahun. Sebelum 3 tahun masih samar-samar sebenarnya apa bakat anak kita. Oleh karena itu, sebelum anak umur 10 tahun maka perbanyaklah aktivitas. Perbanyak aktivitas, jadi semua aktivitas kita cobakan kepada anak. Bisa jadi mungkin kita ajak jalan-jalan ke sawah, kita ajak ke pasar, kita ajak ke laut, kita ajak ke kota, kita ajak ke mall, kemudian kita ajak melihat pameran buku ke perpustakaan, kemudian kita ajak untuk naik angkutan umum, naik kereta dan sebagainya. Maka dengan banyaknya aktivitas itu kita akan mengetahui di mana kecenderungan anak tersebut. Kalau kita tidak memperbanyak aktivitas tersebut, maka kita tidak tahu karena anak tidak bisa bercerita apa bakatnya. Maka orang tualah yang harus menggali. Maka dengan banyaknya aktivitas itu kita bisa mencatat apa yang dilakukan oleh anak, kemudian kita menyimpulkan. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh para praktisi dalam pendidikan rumah, yaitu homeschooling ataupun education, itu dengan membuat portofolio, yaitu berupa catatan kegiatan anak sehingga nanti dirumuskan akan ketemu bakatnya. Itu jadi pemetaan itu dimulai dari umur 3 tahun sampai 10 tahun diharapkan anak sudah ketemu bakatnya. Selama 3 sampai 10 tahun tersebut bakat anak masih berubah-ubah, belum tetap. Apabila kita hanya bertanya kepada anak tentang bakat apa cita-citanya, biasanya anak gak bisa menjawab, bingung. Seandainya anak bisa menjawab pun biasanya berubah-ubah jawabannya. Hari ini mungkin ingin menjadi seorang dokter, besok ditanya berubah menjadi pilot. Kemudian setelah bilang menjadi pilot, ada temannya ingin jadi tentara, akhirnya ingin dibilang jadi tentara dan sebagainya. Maka gak bisa dipegang apa yang dikatakan oleh anak yang di bawah masih 10 tahun. Masih di bawah 10 tahun. Oleh karena itu, orang tua tugasnya adalah memperbanyak aktivitas, membersamai, kemudian mengamati anaknya, kecenderungannya berada di mana. Nah, kecenderungan itulah materi yang harus diberikan kepada anak kita. Nah, sedangkan yang dia tidak cenderung di bidang itu, tidak berbakat di bidang itu, disiasati saja sebatas untuk kebutuhan hidupnya kelak. Kemudian apabila sudah terlanjur, misal anak sudah SMP atau sudah SMA, ternyata masih belum ketemu bakatnya. Dalam hal ini bisa dikatakan karakter bakat tidak tumbuh. Maka bisa dilakukan namanya recovery. Bisa diulang. Tidak masalah, mungkin sebelumnya banyak sekali mata pelajaran yang tidak dibutuhkan oleh anak. Nah, kemudian kita lakukan segera pemetaan bakatnya setelah itu lakukanlah penjurusan. Sehingga dalam penjurusan itu apa yang dipelajari anak adalah sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan passionnya. Maka di situ akan menjadi lebih dominan, menjadi lebih menghebat dibandingkan apabila tidak menyukainya. Kemudian setelah ketemu bakatnya tersebut, maka apa yang harus dilakukan yaitu pemagangan. Magang di sini ada dua tempat. Yang pertama adalah magang terhadap maestro di bidang bakat yang berkaitan dengan khalifah di muka bumi ini, untuk kinerja dia, untuk tujuan pendidikan sebagai khalifah. Kemudian magang yang berikutnya adalah magang dalam maestro akhlak yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, semisal seperti ini, apabila anak sudah umur 10 tahun lebih, maka hendaklah orang tua mulai memagangkan apabila mungkin dia bakatnya di bidang natural atau alamiah atau berkaitan dengan alam. Maka bisa kita titipkan anak kita kepada seorang peternak, kepada seorang yang mengelola perikanan, atau seorang petani. Apabila anak kita senang di bidang itu, maka dia akan belajar di situ. Di sisi lain, bahwa sebagai anak nanti kalau besar ada tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita magangkan kepada seorang yang alim di bidang agama, yang dalam hal ini bisa dikatakan maestro akhlak. Karena apa? Karena seseorang anak yang mahir di bidang bakat kemudian akhlaknya tidak baik, maka dia akan menjadi seorang perusak. Sebaliknya juga, apabila orang betul-betul rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kinerjanya lemah, maka menjadi orang yang tidak berproduktif atau tidak bermanfaat bagi orang lain, hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, setelah ketemu bakatnya tadi, dimagangkan dalam dua maestro, yaitu maestro bakat dan maestro akhlak, dengan harapan bakatnya dia berkembang, kemudian menggunakan bakatnya dengan akhlak yang mulia karena dia seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peradaban ini. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh yang bertanya, Bapak Abu Zubair di Semarang. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang kedua, datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz mau bertanya, apa sih urgensinya membawa anak perempuan untuk sholat ke masjid? Perlu mengenalkan sholat jamaah ke masjid untuk anak perempuan di bawah usia 10 tahun? Dan adakah contoh dari para pendahulu kita, yaitu salafus saleh, dengan hal tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Apa sih pentingnya mengajak anak perempuan untuk ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah? Padahal wanita itu lebih utama sholat di rumah. Kaum muslimin, rahimani rahimakumullah, mengajak anak perempuan ke masjid adalah hal yang sangat mulia. Karena bisa jadi di rumah tidak ada suasana atau pemandangan yang bisa menambah anak tersebut cinta kepada sholat, karena yang dilihat hanya ibunya saja atau ayahnya saja. Namun begitu mereka berkumpul dengan orang-orang di masjid, ternyata bahwa orang-orang itu mereka pada melakukan sholat berjamaah, maka diharapkan anak menjadi lebih cinta setelah melihat banyak orang melakukannya. Ternyata ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat banyak sekali, bukan hanya ayah dan ibu saja. Itu antara di situ tujuannya bukan untuk mereka biar rajin ke masjid atau biar mereka itu langsung bisa untuk sholat berjamaah, tapi adalah untuk menumbuhkan cinta sholat. Itu hanya sebatas itu, terutama dalam hal ini anak yang masih di bawah 7 tahun. Kemudian apakah dulu para salaf, para orang-orang terdahulu, orang-orang sulit juga mengajak anak-anaknya ke masjid? Benar, mereka tidak hanya mengajak anak-anak yang laki-laki saja, anak-anak perempuan pun diajak ke masjid dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap sholat di situ, untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap masjid. Walaupun sesungguhnya wanita tidak boleh dilarang apabila mereka ingin sholat di masjid. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh hamba Allah yang bertanya dan pendengar yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Bapak Ahmadi di Semarang. Dia bertanya, Ustaz, apakah boleh, ini pertanyaan yang sering kali dipertanyakan Ustaz, apakah boleh membiasakan adab sehari-hari kepada anak di bawah usia 10 tahun? Silakan Ustaz. Apakah adab itu boleh diberikan kepada anak di bawah 10 tahun? Adab boleh diberikan kepada anak umur 7 tahun. sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa anak di bawah 7 tahun itu masa-masa penumbuhan ego. Ego beda dengan egois. Ego itu dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, pada saat menumbuhkan ego itu, maka apabila ditanamkan ada, maka akan jadi benturan, bertolak belakang. Karena ego itu sering sekali berbenturan dengan adab. Oleh karena itu, adab itu sebaiknya ditanamkan pada saat kita mulai menumbuhkan sifat sosial anak, yaitu setelah umur 7 tahun, di mana mereka sudah diajarkan sholat karena mulai tumbuh pemikirannya sudah tamyiz. Nah, sehingga mereka sudah bisa bernalar, mereka sudah bisa mengalah terhadap orang lain, maka pada saat itulah ditanamkan adab. Nah, kemudian kalau di bawah 10 tahun tidak masalah ditanamkan adab, asal dia umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Itu tentang masalah adab demikian. Baik Ustaz, kembali kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di nomor 089 53 99 03 0417. Kali ini pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, dalam mendidik anak yang terpenting adalah pendidiknya. Sedangkan zaman sekarang banyak pendidik yang sudah rusak. Bagaimana cara merefresh atau memperbaiki diri kami dalam mendidik anak, Ustaz? Karena anak-anak akan mendapat materi yang rusak pula jika pendidiknya rusak. Pertanyaannya, bagaimana cara merefresh dan memperbaiki diri kembali dalam diri kami sebagai pendidik? Silakan Ustaz. Dalam mendidik yang paling utama adalah pendidiknya. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan itu tergantung bagaimana orang tua atau guru yang mendidik. Maka langkah pertama dalam mendidik anak itu yang dilakukan adalah tasyiatun nufus, yaitu seorang pendidik harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengikhlaskan bahwa mendidik itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ayah dan ibu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itulah yang harus dibangunkan kepada setiap orang tua untuk merefresh dirinya. Jadi makanya yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian kita berharap dari pendidikan ini semata-mata karena ingin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian selanjutnya, setelah kita menyadari bahwa ini adalah ibadah kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah, kita mengilmui ilmu pendidikan ini. Kita tidak bisa hanya ikhlas begitu saja, kemudian tanpa ilmu pendidikan, mengetahui ilmu pendidikan, terutama pada akhir-akhir zaman seperti ini, yang mana anak-anak kita sering disebut dengan generasi C, generasi yang selalu berkomunitas, generasi yang selalu klik dengan teman-temannya, selalu nyambung, selalu online. Ada yang menyebut generasi anak-anak kita adalah generasi Z, ada yang menyebut generasi saat ini adalah generasi milenium, ada yang menyebut generasi digital. Kita sebagai orang tua yang lahir tahun 70 atau tahun 80 itu adalah generasi X, yang mana berbeda sekali dengan zaman saat ini. Anak-anak sekarang dalam metode pembelajaran mereka saat ini dalam pendidikan tidak nyambung dengan kita pada saat dulu kita sekolah, berbeda jauh. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus selalu belajar, harus selalu up to date untuk selalu mengetahui apa sebenarnya perkembangan pendidikan saat ini, sehingga kita dalam mendidik anak tidak salah. Kita tidak bisa menerapkan cara pendidikan kakek-kakek kita terhadap bapak kita dan cara pendidikan bapak kita terhadap diri kita, kita terapkan kepada anak-anak kita saat ini, tidak sama. Namun perlu diketahui dalam metode ini untuk kaitannya dengan akidah, yang namanya akidah ilmu din itu sejak Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat sama. Itu harus memang tetap ditanamkan. Mungkin metodenya bisa mencontoh kepada generasi yang lalu. Namun berkaitan dengan tugas anak-anak kita nanti sebagai khalifah, kaitannya dengan kinerja, maka orang tua hendaklah selalu memahami tentang perkembangan pendidikan saat ini, karena gaya mereka dalam belajar berbeda dengan gaya kita. Itu jadi untuk merefresh agar orang tua itu betul-betul bisa menjadi baik untuk mendidik anak-anak, yaitu dua langkah tersebut, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengilmui. Dan dua hal ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ibadah merupakan syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita berupa mendidik anak agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ikhlas. Yang kedua adalah harus mengilmui, yaitu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh hamba Allah di Semarang yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih tersisa 15 menit. Kita memanfaatkan waktunya kembali. Pertanyaan datangnya dari Umu Husain di Semarang. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah SKIS sudah menerima lulusan SD? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saya kelas 9 sukanya membaca buku novel berbahasa Inggris, tidak suka keluar rumah kecuali yang penting-penting saja, contohnya keluar rumah untuk sekolah, tidak suka baca buku pelajaran. Kemudian pertanyaannya, bakat anak saya itu apa ya Ustaz? Silakan Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah SKIS atau Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang yang lokasinya di Studio Radio Mutara Quran sudah menerima anak lulusan SD? Ini sekedar informasi, kami baru sampai di kelas 4 saat ini. Jadi kami belum menerima, walaupun program sekolah di SKIS ini mulai dari kelas 1 yaitu umur 7 tahun atau 6 tahun sampai balik yaitu SMP. Itu jawaban yang pertama. Nanti untuk dilanjut bisa menghubungi kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian untuk masalah bakat, seorang anak yang suka baca novel berbahasa Inggris, dia tidak suka belajar yang lain, tidak suka keluar rumah kecuali pada saat dia sekolah, ini bisa dikatakan yang pertama bahwa anak tersebut memiliki sifat yaitu intrapersonal. Ada yang menyebut dengan istilah introvert, ada yang menyebut dengan individual, yaitu termasuk anak yang tidak suka bertemu dengan banyak orang. Ini biasanya sering disebut dengan istilah anak yang indoor, seperti itu. Ini adalah bakat yang pertama. Maka nanti apabila kita ingin mengarahkan potensinya, kalau dia sudah kelas 9 biasanya sudah mapan, maka jangan tempatkan anak tersebut pada pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang terkait dengan banyak orang. Misalnya sebagai seorang guru, itu biasanya anak-anak yang seperti itu minder, dia tidak maksimal sebagai seorang guru karena harus bertemu banyak orang. Terus kemudian sebagai public relation, PR yang menyambut banyak orang, itu biasanya anak ini tidak cocok di bidang tersebut. Nah, anak tersebut biasanya cocok dalam bidang yang pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam ruangan. Kalau dikaitkan dengan kesukaan dia terhadap bahasa, maka kecerdasan anak tersebut itu adalah di bidang linguistik. Jadi bisa jadi nanti gambaran tentang apa sebenarnya bakat anak tersebut, ya, ini sebenarnya datanya masih belum komplit, karena harusnya anak tersebut itu dipetakan bakatnya baik menggunakan asesmen atau dengan kuesioner maupun dengan aktivitas. Nah, untuk sementara dengan dua data ini, saya menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah bisa jadi menjadi seorang ahli di bidang bahasa, bisa jadi dia akan menjadi seorang penulis, ya, atau jurnalis yang berkaitan dengan bahasa, atau mungkin bisa jadi dia akan menjadi seorang yang penerjemah bahasa yang berkaitan dengan bahasa. Bisa jadi dia akan menjadi seorang yang terkait dengan administrasi, administrator. Ini pekerjaan anak tersebut. Jadi sekilas dari hal tersebut, apapun nama bakatnya, saya nggak bisa menyimpulkan karena hanya dua data tadi. Maka kalau anak tersebut bekerja berkaitan dengan banyak orang, maka dia akan merasa terbebani. Kemudian apabila dia bekerja berkaitan dengan analitis, dengan angka-angka, matematika dan sebagainya, dengan teknik dan sebagainya, dia juga akan keberatan. Maka dia lebih enjoy nanti kalau dia berperan itu adalah di dalam ruangan, kemudian berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan bahasa, menulis, dan yang sejenisnya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga dapat dimengerti jawabannya oleh Ummu Husain tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan dan bacakan datangnya dari hamba Allah di Pedurungan Semarang. Beliau menanyakan, mohon penjelasannya Ustaz, anak perempuan saya sholat duhur di sekolah saat hari Jumat, tepat ketika azan duhur atau sholat Jumat dikumandangkan, tapi ditegur dengan gurunya, guru agamanya, agar sholat menunggu anak laki-laki selesai Jumatan. Yang benar yang mana Ustaz? Silakan Ustaz. Itu anak umur berapa itu? Tidak disebutkan Ustaz. Jadi dia tidak sholat Jumat, itu sholat sendiri, itu sholat duhur maksudnya itu ya. Mungkin Ustaz. Iya. Jadi kalau anak tersebut itu masih di bawah 10 tahun, itu tidak mengapa, karena sebelum 10 tahun itu anak tidak harus mandiri sholat. Maka perlu nasihat saja, ya nasihat saja. Maka diharapkan dia ikut bersama-sama dengan anak laki-laki yang sholat Jumat, seperti itu. Itu dalam rangka untuk melatih anak atau mengajarkan sholat kepada anak. Namun apabila anak tersebut masih di bawah 7 tahun, sebagai contoh misalnya anak sekelas SD, TK misalnya atau SD kelas 1, sebenarnya tidak mengapa. Ya, karena apa? Karena Nabi bersabda, muru auladakum bisholah walum ahnaun sabi sinin. Perintahkan dan ajarkan anakmu sholat pada saat mereka itu umur 7 tahun. Namun apabila dia masih di bawah 7 tahun, maka tidak mengapa. Karena apabila ditegur keras kemudian melukai hatinya, malah bisa jadi dia benci dengan sholat. Padahal di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penanaman cinta terhadap sholat. Namun apabila sudah 7 tahun, maka perlu adanya nasihat, karena waktunya sudah untuk diajarkan sholat. Apabila anak tersebut sudah 10 tahun, maka perlu kita lebih keras lagi, bahwa sesungguhnya anak laki-laki itu harus sholat Jumat di masjid. Tapi kalau malah dia sholat sendiri, maka teguran itu lebih keras lagi karena sudah umur 10 tahun. Apabila anak tersebut sudah balik, maka sudah bisa jadi kita lebih keras lagi. Karena apa? Dia sudah menanggung kesalahan tersebut. Dia sudah dicatat dosa-dosanya apabila melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Demikian. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Insyaallah. Datangnya dari Abu Hani di Semarang, beliau bertanya, Ustaz, pada usia berapakah menumbuhkan cinta kepada Al-Quran dalam diri anak, dan bagaimanakah caranya Ustaz? Silakan Ustaz. Cara menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran itu adalah fase usia 0 sampai 7 tahun, di mana fase tersebut adalah masa-masa penumbuhan karakter keimanan atau karakter iman, atau bisa juga disebut fitrah keimanan. Itu cara menumbuhkannya, yaitu bukan dengan kita banyak bercerita, istilahnya banyak mengajari anak ya, dengan membacakan apa kemudian anak suruh berpikir memahami. Tapi untuk menumbuhkan cinta Al-Quran itu adalah dengan cara membangkitkan imansi positif terhadap Al-Quran. Sebagai contoh seperti ini, bagaimana agar anak cinta Al-Quran? Sering-seringlah kita itu berkisah dengan kita membaca Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita tunjukkan kepada anak bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang seru, banyak sekali kisah-kisah yang menarik, karena usia di bawah 7 tahun itu anak-anak masih suka sekali dengan kisah. Karena apa? Kita tanamkan kepada anak bahwa kisah yang di Quran ini adalah kisah yang betul-betul terjadi, bukan kisah yang bohong-bohongan. Nah, sehingga dengan demikian, karena merasa bahwa ternyata Quran itu asik bagi anak-anak ya, karena kita sering membacakan Quran, tapi kemudian ternyata di situ ada kisah menarik, maka akan tumbuh kecintaan terhadap Quran. Sehingga anak dalam pikirannya akan membayangkan, seandainya saya bisa baca sendiri betapa asiknya. Seperti itu. Nah, sehingga itu antara lain untuk menumbuhkan cinta Al-Quran. Kemudian sisi lain, kita sering membacakan Al-Quran dengan suara yang indah ya, didengarkan ke anak-anak sehingga mereka beranggapan bahwa ternyata Quran itu indah sekali. Nah, jadi tumbuhkan cinta Al-Quran itu pada masa 0 sampai 7 tahun, yaitu dengan istilahnya atmosfer kesolehan orang tua terhadap Al-Quran, yaitu antara lain orang tua sering membaca Al-Quran, kemudian tunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sangat menyenangkan bagi anak ya. Walaupun mungkin tidak dengan kisah atau dengan cara yang lain ya, dengan cara yang lain, atau dengan misalnya di Quran itu ada tentang tata cara ibadah dan sebagainya, ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat anak terkagum, nah sehingga kecintaan terhadap peristiwa tersebut tumbuh, kemudian dia akan cinta terhadap sumber dari kisah tersebut, yaitu di Al-Quran tersebut. Nah, ini untuk menumbuhkan cinta Quran. Nah, apabila kemudian anak itu belum cinta, tumbuh cinta Qurannya terhubungan, kita paksa dia untuk selalu membaca Al-Quran, maka tidak tumbuh cinta tersebut, malah dia akan terluka. Jadi ini kaitannya dengan hati, dan hati itu ditumbuhkan pada usia 0 sampai 7 tahun. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz dilanjut dengan kesimpulan untuk penutupan Ustaz. Bapak Ibu, para pendidik yang dirahmati oleh Allah SWT, inti dari kajian tentang materi pembelajaran ini, kita berharap bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak kita, materinya tidak ada yang mubazir. Betul-betul materi yang diberikan kepada anak-anak kita adalah apa yang dia butuhkan setelah mereka dewasa hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, bekal yang kita berikan kepada anak kita dalam pendidikan itu adalah bekal yang mereka gunakan pada saat dewasa untuk menempuh misi mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu din yang kaitannya dengan keimanan, dan kemudian bekal untuk mereka yang berkaitan dengan kinerja mereka, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu bekal yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Karena sesungguhnya apabila seseorang bekerja pada bukan bakatnya, maka tidak akan bisa maksimal. Apabila seseorang bekerja bukan pada bakatnya, maka dia akan merasa tertekan. Apabila seseorang bukan bekerja pada bakatnya, maka dia kurang produktif, kurang kreatif, sehingga seolah-olah bahwa peran manfaat di dalam peradaban ini kurang sekali, karena dia tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, ternyata berkaitan dengan bakat ini sangat penting, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memintakan kepada para sahabat, walaupun beliau dengan pengamatan tidak seperti zaman sekarang ini sudah, karena aktivitas seorang ayah terhadap anak itu kurang, kebersamaan orang tua ayah dan ibu terhadap anak itu kurang, sehingga orang tua tidak mengetahui apa sebenarnya kecenderungan anak tersebut. Oleh karena itu, marilah kita lebih dekat kepada anak-anak kita, sehingga kita tahu apa materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, sehingga kita tidak mengambil yang seharusnya materi itu diberikan untuk anak orang lain, tapi ternyata karena kita menganggap itu baik, ternyata diterapkan ke anak kita nggak cocok. Nah, karena apa? Karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya potensi anak-anak kita. Demikian kesimpulan pada kesempatan malam hari ini. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak kita diberi kemudahan, baik dalam memberikan arahan kepada mereka, baik dalam rangka untuk membiayai mereka dalam pendidikan ini, karena saat ini adalah baru, bagaimanapun anak itu belajar di rumah pun juga butuh biaya. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, berapapun biaya yang kita berikan kepada anak kita itu adalah nilai sedekah bagi kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita. Karena sesungguhnya anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya, yang pahalanya akan selalu mengalir walaupun orang tua tersebut telah meninggal dunia. Demikian dari saya, cukup sekian. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.